Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syarawi dengan para alumnus Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 122 dengan 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkanmu atas segala umat. Ayat ini pernah diungkapkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 40 dari surah Al-Baqarah ini, bahwasannya redaksi ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Permasalahan yang berkenaan tentang pergaulan orang muslim dengan bani Israel, di mana mereka itu sering mengada-ngada dalam perkataan mereka. Akan tetapi di sini ada mengkecualian bahwasannya bani Israel yang telah Allah berikan nikmat yang banyak. Salah satunya bahwasannya telah termaktub di dalam Alkitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya kami, sesungguhnya aku telah memuliakan dan melebihkanmu atas segala umat. Allah berkata ketika bangsa Yahudi berada dalam kegoncangan dan Nabi Musa meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 159 sampai 157, dapat disimpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada mereka nikmat yang besar. Salah satunya sudah dimaktubkan di dalam kitab mereka bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan bagi semesta alam, khususnya bagi mereka dan umat-umat yang lain. Ini adalah nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Akan tetapi karena kufur mereka ini tidak mau mengimani dan mereka merubah-rubah apa yang termaktub di dalam surah dalam Alkitab mereka hingga sekarang ini, mereka itu tidak membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih. Harapan di sini dalam ayat yang telah disebutkan, mereka itu merubah daripada konteks sebenarnya bahwasannya di dalam Alkitab sudah termaktub bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup umat, akan tetapi mereka tidak meyakininya. Masuk kepada ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberikan syafaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Ayat ini hampir sama dengan ayat 48 yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Akan tetapi di sini pernyataannya, persamaannya secara lahir saja. Akan tetapi kita melihat bahwasannya dalam ayat yang telah dibacakan dari surah Al-Baqarah 123 dan tidak diterima pertolongan dan tidak pula tebusan daripadanya. Sedangkan di dalam surah itu termaksud dalam surah 48, akan tetapi dalam surah 123 dan tidak diterima daripadanya tebusan dan tidak ada bermanfaat baginya pertolongan. Mengapa demikian? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak dapat menggantikan orang yang lain sedikit pun. mengandung pengertian jika yang dimaksudkan orang yang pertama yang memberikan pertolongan, maka ayat sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Tapi jika maksudnya orang yang kedua yang ditolong, maka ayat yang pas baginya adalah ayat yang kita kaji ini. Jadi di sana ada dua belah pihak, pertama sebagai penolong dan pihak yang kedua yang ditolong. Penolong bertindak sebagai pemberi syafaat, dan bila pertolongan tidak diterima, maka ia akan memberikan tebusan. Sedangkan pada ayat 123 ini, ia menawarkan dahulu tebusan dosa, dan bila tidak diterima, ia akan mencari pertolongan dari orang-orang yang dapat memberi syafaat. Dalam kajian kita kali ini, mungkin dapat kita kembangkan dalam dialog melalui teman-teman dari Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar Medan. Iya, Ustaz Safiar, ini kalau dua ayat sebelumnya tadi berbicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani, tapi kenapa pada ayat 122 ini Allah hanya memakai redaksi Ya Bani Israel, hanya mengkhususkan kepada orang-orang Yahudi saja? Kenapa? Kenapa orang Kristen tidak lagi disebutkan di sini? Karena melihat dari ayat ini, Ustaz Perdana, bahwasannya Allah telah banyak dua kali gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah telah menyebutkan dua kali Ya Bani Israel azkuru ni'mati, dalam bentuk yang sama ya kan. Lebih difokuskan kepada Bani Israel karena Bani Israel itu susah untuk mengimani, bukan dalam artian orang Nasrani juga tidak mengimani, akan tetapi menyatakan supaya mereka itu berpegang teguh dengan berita yang termaktub di dalam Alkitab tersebut. Tapi mereka tidak mau mengimani hal yang demikian, kecuali saat mereka ini dalam kegoncangan yang termasuk yang ada korelasi ayat dalam termaktub dalam surah Al-A'raf 156. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebajikan, kemudian mereka itu bertobat, akan tetapi mereka ini tidak mau mengimani dengan sebenar-benarnya. Kemudian diutuslah nabi, akan tetapi mereka tidak mau juga beriman. Maka fokusnya di sini dihususkan bahwasannya memang betul-betul nikmat Allah itu diberikan kepada Bani Israel, tapi mereka itu datang kepada mereka satu kebaikan, satu nikmat yang besar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiuna Muhammad. Mereka tidak mau mengimaninya. Ya, saya punya pemikiran lain bahwa ketika ayat ini berbicara tentang Bani Israel, dia berbicara tentang sekte, ras. Artinya apa? Bahwasanya yang disorot oleh Allah adalah suatu ras dari keturunan Nabi Ishak. Nah, kemudian kita ketahui bahwasanya ternyata ketika Musa dengan agama Yahudi, yaitu mereka adalah orang Israel. Ya. Nabi Isa juga sebenarnya orang Israel. Dua-duanya. Karena hanya Nabi Muhammad saja yang dari Arab atau keturunan Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dalam persepsi saya, bahwasanya termasuk juga lah ini untuk orang-orang yang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang memang dari kalangan Israel. Nah, tapi kenapa terjadi perbedaan penamaan pada agama ini yang menjadi persoalan kemudian? Bahwa ketika Nabi Isa diutus, orang-orang Yahudi ini yang sudah, katakanlah sudah mapan dari segi pemahaman agama yang sudah mereka terima, rahib-rahibnya sudah pada kaya-kaya semua, merasa tersaingi dengan kedatangan Nabi Musa yang dari memang satu golongan mereka sebenarnya, atau satu ras maksud saya. Nah, kalau kita melihat di sini letak persoalannya, yang kemudian antara Yahudi dan Nasrani juga tidak enakan, tidak saling akrab begitu. Nah, adapun ayat yang mengatakan faddaltukum 'alal 'alamin, banyak tafsir kita lihat bahwa banyak nabi-nabi itu dari mereka. Nah, dari golongan Israel ini, kecuali Nabi Muhammad yang untuk terakhir kalinya dari golongan Arab. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, kalau saya lihat kalimat di akhir dari surat Al-Baqarah ayat 122 ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan Allah telah memuliakanmu atas segala umat, menimbulkan berbagai tafsiran, diantaranya bahwa kelebihan Bani Israel itu tidak saja pada zamannya atau pada zaman Nabi Muhammad, tapi juga berkesinambungan sampai sekarang. Karena apa? Karena kita lihat bagaimana kejeniusan dari umat Bani Israel ini. Sampai-sampai saya pernah mendengar bahwa handphone itu sendiri yang sering kita gunakan ini, itu merek Nokia itu mereka yang punya, Yahudi. Sampai ada kawan bilang, saya karena membela Islam berusaha saya untuk tidak membeli merek Nokia ini, karena sebagian dananya digunakan untuk membunuh sesama Muslim di Palestina. Nah, itu walaupun nadanya begitu, tapi ada satu yang menarik, bahwa kejeniusan mereka mampu membuat handphone. Nah, begitu juga minuman. Siapa tidak kenal Coca-Cola? Nah, itu kejeniusan mereka sehingga mampu untuk menjual produk minuman yang harganya murah untuk seluruh dunia. Sampai ada yang mengatakan, saya pak, walaupun besar rumah makan saya, ditawarkan dengan harga yang miring, produk Coca-Cola tidak boleh masuk ke rumah makan saya. Alasannya apa? Karena membantu mereka untuk membunuh sesama Muslim di Palestina. Begitu juga yang lain. McD pernah kita juga, McDonald pernah juga kita dengar, dibaikot karena ada sekian persen digunakan untuk sumbangan. Benar atau tidaknya ini menjadi renungan bagi kita, dan juga menjadi spirit bagi kita agar umat Islam itu bisa lebih maju dari mereka. Terkadang kita hanya bisa menyalahkan saja, tetapi kita tidak bisa berbuat. Nah, tidak ada alternatif yang bisa kita buat bagaimana kita bisa menguasai pasar dunia dalam hal minuman dan makanan, menguasai dunia dalam hal pembuatan teknologi yang baru, tidak hanya meniru handphone yang telah dibuat orang. Nah, ini walaupun penafsiran ini tidak seharusnya benar dan ini satu-satunya, tetapi itu menjadi renungan bagi kita bagaimana umat yang ayat pertama kali turun Iqra menjadi kita umat yang terpelajar dan bisa menguasai dunia berkat ilmu pengetahuannya. Itu mungkin tambahan dari saya. Di sini jelas di dari dialog kita bahwasannya Bani Israel itu telah Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa, yang sudah diungkapkan dari rekan-rekan Forum Silaturahmi Al-Azhar ini. Dapat kita mengambil satu kesimpulan bahwasannya mereka ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, karena dari sebagian golongan mereka itu Allah telah banyak kasih, yaitu berupa nabi yang telah diutus dari golongan mereka. Sementara kita melihat nikmat yang paling besar yaitu ada bagi mereka dan umat seterusnya, yaitu berupa anugerah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup dari para pengutus dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjumpai dalam ayat selanjutnya bahwasannya pernyataan tidak akan bermanfaat suatu hari nanti di hari kiamat syafaat satu orang dengan yang lainnya, dan tidak ada yang dapat memberikan satu tembusan. Ini dalam artian bahwasannya sudah nyata bagi kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, kita sama-sama harus mengimani dengan benar sehingga kita dapat merasakan apa yang diserukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari konteks ayat surah Al-Baqarah ini, mungkin dari Ustadz Ardiansyah dengan ada satu pemikiran. Iya, saya ingin menambahkan begini, permasalahan ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 120. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah itu telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Dan sebenarnya seperti yang ditegaskan oleh Ustaz Hanafi tadi, orang-orang Nasrani itu adalah perpanjangan daripada orang-orang Yahudi sebenarnya di zaman Nabi Musa alaihi salam begitu. Artinya mereka memiliki garis keturunan yang sama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat ini, maka sebenarnya Allah ingin mengingatkan mereka betapa banyak sudah nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi mengapa engkau begitu dengki kepada para muslimin yang berada di kota Madinah ketika itu, sehingga kamu tidak ridha kalau mereka tidak mengikuti ajaranmu. Jadi ini sebenarnya sekaligus sebagai sindiran dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka ingat betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah. Karena kalau kita lihat Ustaz, dalam redaksi yang sama persis ya, di dalam surah Al-Baqarah juga kita menjumpai ayat seperti ini. Ya. Yaitu pada ayat ke-47 dan 48 itu redaksinya sama persis ya. Hanya di redaksi 48 itu yang berbeda. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu memang sayang kepada Bani Israel itu, kepada orang-orang Yahudi itu. Namun sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu, cintanya Allah kepada mereka itu disalahgunakan. Nah, kita juga menyaksikan betapa banyak perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi itu sampai sekarang, dan kedengkian-kedengkian mereka terhadap umat Islam khususnya begitu. Ya, seakan-akan kalau sudah jumpa dengan kaum muslimin itu adalah langsung mereka mengatakan itu adalah musuh kami ya. Nah, sekarang kalau kita melihat suasana politik di belahan dunia mana saja sekarang, seakan-akan Islam itu adalah momok yang sangat menakutkan bagi mereka, bagi orang Yahudi, dalam berbagai aspek, aspek ekonomi, politik, dan kemasyarakatan, serta yang lain-lain. Sehingga penghinaan terhadap umat Islam itu dilakukan secara bertubi-tubi. Satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini juga, Ustaz Safiar, bahwa setelah kita membincangkan bagaimana orang Yahudi itu ingin mengotori Indonesia ini dengan majalah Playboy, ya, namanya itu saja sudah mencerminkan pornografi itu sendiri, gambar-gambar yang porno begitu. Ketika orang mengatakan Playboy, maka orang teringat dengan majalah porno begitu. Nah, yang menjadi menarik bagi saya, di mana mereka itu sangat melecehkan umat Islam dan dengkinya mereka terhadap umat Islam, majalah itu diterbitkan pada hari Jumat. Ini ada apa sebenarnya dengan hari Jumat? Mengapa mesti hari Jumat diterbitkan? Mengapa tidak hari Minggu? Ini kan seakan-akan menantang umat Islam. Hei umat Islam, mana kalian? Ini kami terbitkan majalah porno pada hari Jumat. Mereka tahu persis bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di dalam prinsip umat Islam dalam seminggu. Jadi ini kita umat Islam sebenarnya harus sadar ya, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah memang senang dengan kita dan akan selalu mencari kemarahan-kemarahan kita. Dan saat sekarang ini kita kemudian disudutkan dengan berbagai isu. Jadi pengulangan dalam ayat ini sekaligus memberikan sindiran yang sangat pedas bagi orang-orang Yahudi agar mereka mau. Sebab kata-kata yang tegas ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup banyak berulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah ini, sehingga Allah dalam ayat ini seakan-akan ingin menyentuh perasaan mereka yang terdalam begitu. Baik, terima kasih Ustaz Ardi. Di akhir penutup kajian kita kali ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Bani Israel banyak diberikan satu kelebihan, akan tetapi mereka tidak mau kufur, akan tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kajian kita ini, Allah telah memberikan nikmat yang banyak dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogianya kita dapat mengaplikasikan sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Timur Tengah di Medan mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Zainal, Ustaz Ardi dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.